إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله في هذه الفرصة الطيبة يسرنا جميعا بحضور الشيخ أبو بكر المكي حفظه الله تعالى ورعاه والشيخ هو أو اسمه أبو بكر المكي وهو مدير مركز التوحيد العالمي للدعوة والإرشاد بمكة وكذلك عضو مركز خالد بن الوليد ومدينة القرآن بجنغول بوغر في بوغر. فنقول فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بحضوركم في هذا الجامع المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله، di tengah-tengah kita telah hadir Fadilatul Syekh Abu Bakar Al-Makki. Beliau berasal dari negeri Yaman dan saat ini beliau adalah mudir Markaz Tauhid Al-Alam Bidda'wati Wal-Irsyad di kota Makkah. Dan beliau juga salah satu anggota dari Markaz Khalid bin Walid dan Madinah Al-Quran yang ada di Jungkul atau di Bogor. Dan sebentar lagi beliau akan memberikan tausiah dan memberikan kepada kita wejangan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nusihu al-fursa li fadilati syekh falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار. جمعنا الله عز وجل برابطة عظيمة، تفضلا منه ومنة، وهي رابطة الأخوة الإسلامية التي هي من أعظم النعم التي تفضل الله بها علينا وعليكم. Setelah beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan atau membacakan Tuhbatul Hajah yang di dalamnya terdapat pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pengakuan atas keburukan atau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan diri kita, dan kemudian terdapat di dalamnya juga ayat-ayat yang berisikan tentang wasiat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ayat takwa yang disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad innallaha khabirun bima ta'malun. Wattaqullaha wa'lamu annallaha khabirun bima ta'malun. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lihatlah apa yang kalian, apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok, yaitu di hari kiamat, di hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara di dalam agama kita adalah sesuatu yang baru di dalam agama, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah, dan setiap kesesatan itu akan membawa seorang kepada api neraka waliyadz billah. Para ikhwan dan ikhwat yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita dengan tali ikatan yang sangat kuat, dan itu merupakan keutamaan dan karunia serta pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatan tersebut adalah ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan sesama muslim, dan itu merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. يقول الله عز وجل ممتنا على عباده بأن تفضل عليهم بهذا الرباط العظيم، وهو رباط الأخوة الإسلامية والمحبة الإيمانية. قال تعالى مذكرا بهذه النعمة العظيمة، واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم مفترقين فجمعكم الله عز وجل بفضله وحوله وقوته بدون حول منكم ولا قوة، فصار الرجل أخا الرجل ولو اختلف عنه في الأصل والنسب واللغة والزمان والمكان، يربطه بأخيه رباط الدين والإسلام والمحبة في الله عز وجل. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kita tentang nikmat persaudaraan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzi wadzkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna kulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan bahwanya dulu kalian berpecah belah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalian, dan itu merupakan karunia dari Allah, dan itu semata-mata karena kemampuan dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebab kita, bukan karena kemampuan kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat tersebut. Kita diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak dengan nasab. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang itu bersaudara satu sama lain, walaupun mereka berbeda nasabnya, berbeda tempat tinggalnya, berbeda bahasanya, berbeda zamannya. Tapi yang mengikat dan yang menjadikan kita sebagai saudara adalah karena din, karena iman, karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbar Allah azza wa jalla annahu law qama afdalun nasi wa khairun nasi sallallahu alaihi wa sallam وأعطي كل ما في الأرض من أموال وكنوز ومعادن ونفطا وبترول ليؤلف بين هذه الأمة العظيمة، ما استطاع أن يؤلف بينهم. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، لأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وحده. يربط بين الأمة الإسلامية برباط أخوي عظيم، بحيث لو أن مسلما في مشارق الأرض اشتكى أو حصل له بلاء أو مصيبة تألم له مسلم في أقصى مغارب الأرض، كل ذلك بفضل الله عز وجل وحده وبمنته وحده، لا حول لنا ولا قوة في ذلك. الله سبحانه وتعالى memberitahukan bahwasanya seandainya orang yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semua yang ada di muka bumi ini dari harta atau yang lainnya untuk menyatukan hati-hati umat yang begitu besar ini, maka itu tidak akan bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya engkau infakkan apa yang ada di muka bumi ini, maka niscaya engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Itu semua bisa terjadi karena kemampuan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang telah mengikat hati umat ini dengan ikatan yang sangat kuat, dengan ikatan yang sangat agung, yang mana seorang muslim misalnya yang berada di ujung timur, apabila dia merasakan suatu penderitaan, maka muslim yang lain yang ada di sebelah barat akan merasakan penderitaan saudaranya. Dan itu semuanya karena bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan kita atau bukan karena kekuatan kita, akan tetapi itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan demikian rupa. وهكذا ينبغي لك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تحرص على هذا الرباط العظيم، رباط الأخوة الإسلامية، ولا تجرحه أو تقطعه بما يضره. ولذلك حفاظا على هذا الرباط العظيم شرع الله أمورا كثيرة حتى لا يضعف هذا الرباط، وحتى لا ينقطع هذا الوصال العظيم. فحرم الله عز وجل الغيبة لأنها تضعف التواصل بين قلوب المؤمنين، وحرم النميمة لأنها إفساد بين المؤمنين والمؤمنات بنقل الكلام من شخص إلى آخر، وحرم الله عز وجل التهاجر بين المؤمنين والمسلمين، وحرم التحاسد، وحرم أن يبيع الرجل على بيعة أخيه لأن ذلك يؤلمه ويؤذيه ويتسبب في التقاطع بين المؤمنين. Beliau hadirin Allah menjelaskan wakadzalika, oleh karena itu seharusnya kita menjaga ikatan tali persaudaraan tersebut, yaitu ikatan atau kita harus menjaga ikatan yang sangat agung tersebut, yaitu ikatan din yang menyatukan kita adalah agama Islam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita, atau Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan beberapa perkara agar ikatan tali persaudaraan tersebut tidak dirusak dan tidak terputus. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga ikatan yang sangat mulia tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan beberapa perkara. Di antaranya adalah ghibah, karena ghibah bisa merusak persaudaraan. Begitu juga namimah, karena namimah bisa mencerai-beraikan seorang muslim dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita untuk tidak saling bertutur kata, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita untuk saling hasad, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan kita membeli apa yang sudah ditawar oleh saudara kita. Karena itu semua akan menyebabkan tali persaudaraan tersebut akan rusak. وحرم الله عز وجل على المسلمين أن يسب المسلم أخاه المسلم أو أن يضاربه ويقاتله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال العلماء: وقتاله كفر، أي كفر أصغر، لأنه جحود لنعمة الأخوة بينه وبين أخيه. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi setiap muslim untuk mencela saudaranya atau memukulnya atau membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuh seorang muslim bagian dari kekufuran. Ulama mengatakan membunuh seorang muslim termasuk kufur, dan kufur yang dimaksudkan di sini adalah kufur akbar, yaitu kufur kecil yang tidak membuatkan orang dari Islam, karena itu adalah salah satu bentuk mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa kekodaran. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تناجشوا، أي لا يرفع الرجل قيمة السلعة ليضر أخاه لا ليشتري السلعة. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض أحدكم أخاه لأجل الدنيا، أما لأجل الدين فذاك أمر من الإيمان. ولا تدابروا، أي لا يدبر بعضكم عن بعض ويهجر بعضكم بعضا. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا: janganlah kalian saling menghasad, yaitu hasad, iri terhadap saudara yang lain. Dan janganlah kalian menambah harga barang padahal kalian tidak ingin untuk membeli barang tersebut. Tujuannya hanya untuk merugikan saudaranya. Dan janganlah kalian saling membenci satu sama lain, yaitu saling benci karena dunia. Adapun apabila kebencian itu disebabkan karena permasalahan din, maka itu bagian dari iman. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, jangan kalian saling membatangi, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah ditawar oleh saudara kalian, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa bersaudara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa amara Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi an tughadda hadhihi al-ukhuwa wa tuqawwa bil mahabbati fi Allah azza wa jalla. Wa ja'ala dhalika min al-iman wa sababan لذوق حلاوة الإيمان. قد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من كل شيء. حب الله ورسوله، حب الله ورسوله مقدم على حب كل شيء في الدنيا، من أب أو أم أو زوجة أو أولاد أو متاع أو مال أو غير ذلك. حب الله وطاعة الله وحب رسول الله وطاعة رسول الله مقدمة على كل محبوب وكل مأمور وكل آمر وكل متبوع ومطاع. الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم memerintahkan kita untuk memperkuat saling persaudaraan di antara kita, yaitu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab, atau Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai salah satu sebab yang menyebabkan seorang merasakan manisnya iman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang, barang siapa yang ada di dalamnya, atau tiga, barang siapa atau siapa saja yang ada di dalamnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dari selain keduanya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada bapa, ataupun ibu, ataupun kepada istri, ataupun kepada anak-anak dan harta. Dan cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih didahulukan dari cintaan kita kepada selain keduanya. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا ما أحب أخاه المسلم أحبه لا لقرابة ولا لمصاهرة ولا لنسب ولا لمال ولا لحزب ولا لقبيلة ولا لطائفة ولا لمصلحة دنيوية ولا مصلحة مادية، ولكن يحبه لله عز وجل، لأنه مسلم، لأنه موحد، لأنه على الكتاب والسنة على فهم السلف، لأنه يخشى الله، لأنه يؤدي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة تجا برقيقة، atau siapa saja yang terdapat atau milikinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang paling dicintai melebihi cintaannya kepada yang lain. Kemudian yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mencintai seorang atau saudaranya muslim itu bukan semata-mata karena kerabat atau bukan karena perkawinan dan bukan juga karena nasab dan bukan juga karena harta ataupun karena kelompok ataupun qawli qabilah atau bukan karena qabilah ataupun bukan karena kelompok dan bukan juga karena maslahat-maslahat duniawiyah atau harta, akan tetapi dia cinta terhadap saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena saudaranya tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah seorang muslim, karena dia adalah seorang yang bertauhid, karena dia berada di atas pemahaman para salafus saleh, dan juga dia mencintainya karena saudaranya tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menjauhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang dan begitu juga apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salisatu allati tajidu biha halawata al-iman ayyuha al-muslim wa ayyatuha al-muslimatu hiya an takraha الكفر كما تكره أن تلقى في النار وأنت حي. كراهيتك لألم إحراقك وأنت حي بأن تلقى وتقذف في نار عظيمة لا مخلص ولا منجى منها حتى تموت. بغضك للكفر مثل هذا وأعظم. فيجب على المسلم حب الله ورسوله وأن يحب المسلمين في الله عز وجل ولا يبغضهم بغير حق وأن يكره الكفر والإشراك كبيره وصغيره كراهية عظيمة. فإذا حصل ذلك حصل قوي الإيمان وذقت لذته وحلاوته كما تذوق حلاوة الطعام في لسانك. Yang ketiga kata beliau, wahai para ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, yaitu seorang benci terhadap kekufuran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka sementara dia dalam keadaan hidup. Maka seorang muslim terhadap kekufuran adalah seperti bencinya dia dilempar ke dalam api neraka sementara dia dalam keadaan hidup. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari cintanya kepada yang lain. Kemudian mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala dan dia benci terhadap kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Apabila ketiga hal ini dapat dilakukan oleh seorang muslim, maka imannya akan menjadi kuat. Maka dia akan merasakan manisnya iman sebagaimana dia bisa merasakan manisnya makanan. Wa hadhihi al-mahabbah allati tuhibbuha li akhika al-muslim يثيبك الله عز وجل أمرا عظيما يسعى له كل المؤمنين وهو أن الله يوجب لك محبته. الله عز وجل رب السماوات والأراضين ورب العرش العظيم ذي الصفات الكاملة والأسماء الحسنى الغني عنك وعن محبتك والذي يعطيك ويقوم عليك إذا ما رآك تحب أخاك في الله لا في غيره أفاض عليك محبته. فقد روى الإمام مالك في موطئه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا، وجبت محبتي أي نزلت وحصلت لشخصين اثنين. النوع الأول من أحب في الله عز وجل، والنوع الثاني من زار أخا له في الله عز وجل تحصل له محبة الله عز وجل. صححه الألباني في رياض الصالحين. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa kecintaan, yaitu kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim, ini menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang sangat agung, yang mana setiap muslim berusaha untuk mendapatkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan, atau Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mencintai seorang tersebut, atau mencintai orang tersebut. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb alam semesta, Rabbul arsil azim, dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan kecintaan kita. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang tersebut karena dia mencintai saudaranya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya pasti kecintaanku terhadap dua orang, kecintaanku terhadap kedua orang itu pasti. Yang pertama adalah orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dua orang yang saling menziarahi, saling mendatangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala akan didapatkan oleh dua orang apabila mereka melakukan dua hal. Yang pertama adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena saling menziarahi, saling mendatangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ini dilakukan, maka kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kedua orang tersebut pasti didapatkan. Dan ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Riyadhus Shalihin. وإذا ما أفاض الله عز وجل عليك هذه النعمة العظيمة وأحبك الله عز وجل فإنك سترزق العصمة من الفتن، وسترزق استجابة الدعاء، وسيحميك الله ويحفظك من شرور الإنس والجن ومن شرور الدنيا والآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الآن بدأت المحبة، واسمع آثار هذه المحبة. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan anda nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai anda, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat berupa keselamatan dari fitnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan dalam dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari kejahatan manusia dan begitu jin, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari keburukan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku telah mengizinkan untuk berperang dengannya, atau telah memulai perperangan dengannya, dan tidaklah para hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada dia mendekatkan dirinya dengan apa-apa yang aku wajibkan. Dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diriku dengan apa-apa yang telah disunahkan sampai aku mencintainya. Maka lihatlah asar atau bekas dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Qala sallallahu alaihi wasallam يقول تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني فلا تسمع إلا خيرا. وإذا ما جاءت المنكرات المسموعة انصرف سمعك عنها وكره الإنصات والاستماع. وكنت بصره الذي يبصر به فلا تنظر إلا خيرا. يعصم الله بصرك فلا تنظر إلا خيرا. وإذا ما جاءت المناظر التي حرم الله ورسوله انصرف بصره وكره النظر وعاف أن ينظر أو يستمر في النظر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدا وسنى الله سبحانه وتعالى بحبن. Jika aku mencintai seorang, maka aku akan menjaga pendengarannya. Maka dia tidak akan mendengarkan kecuali hanya kebaikan. Pendengarannya akan menghindari sesuatu yang mungkar sehingga dia benci untuk mendengarkannya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, dan aku akan menjaga penglihatannya sehingga dia hanya melihat hal-hal yang baik. Apabila dia melihat sesuatu yang mungkar, maka penglihatannya akan berpaling. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala wa kuntu yadahu allati yabtishu biha fala tatasarrafu yaduka illa fil khair min as-sadaqati wal-infaqi wat-tasbih wa-i'anati al-muslimin wa ghayri dhalik ولا تفعل بيدك فإذا ما جاءت المحرمات انقبضت يدك وأقصرت يدك أن تفعل شيئا من المحرمات وكنت رجله التي يمشي بها فيعصم الله قدمك فلا تمشي إلا إلى خير. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku akan menjaga tangannya sehingga dia tidak akan menyentuh dan tidak melakukan perbuatan kecuali dalam hal-hal yang baik, seperti menyempakkan harta, membantu saudaranya muslim. Jika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menahan tangannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menjaga kakinya sehingga kakinya tidak akan melangkah kecuali hanya untuk kebaikan. Qala ta'ala wa la in ista'anani la'u'inannahu. ولئن استعاذني لأعيذنه، أو قال لئن استنصرني لأنصرني. يصير لك دعاؤك مستجاب إذا ما أحبك الله عز وجل، ومحبة الله تحصل بحبك لأخيك المسلم وصدق نصرتك وتأييدك له. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika hamba-Ku minta pertolongan kepada-Ku, maka Aku akan membantunya. Dan jika dia minta perlindungan, maka Aku akan berikan dia perlindungan. Dan apabila dia minta pertolongan dan bantuan, maka Aku akan berikan. Dan itu semuanya bisa didapatkan oleh seorang muslim apabila dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh dan semakin kuat dengan cinta kita kepada seorang muslim karena Allah Azza wa Jalla. Walamma an kanat al-mahabbah fi Allah Azza wa Jalla. Wallahu hayy la yamut. قيوم لا ينام، ستبقى هذه المحبة معك إلى يوم القيامة ولو مات جسده. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة أو ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت وحرف يسمع كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ينادي الله عز وجل أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظل. ينادي الله فيسمع الخلق كلهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل يكون في الدنيا، تسمع جميع الملائكة وجميع الإنس وجميع الجن هذا النداء عليه. إن كنت ممن يحب في الله، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقد جاء ظل تفسير هذا الظل بأنه ظل عرش الله سبحانه وتعالى، ظل عرش الله عز وجل تستظل به يوم القيامة، وغيرك يقف بالشمس التي تقترب من رؤوس الخلائق قدر ميل فيتألمون بحرها وعرقها وشدتها، وأنت مستظل تحت ظل عرش الله لأنك في الدنيا كنت مستظلا تحت ظل المحبة والأخوة في الله عز وجل. Nah, ketika kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan tidak mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain. Maka kecintaan yang demikian akan tetap kekal. Kecintaan yang demikian tetap akan kekal sampai hari kiamat, walaupun seorang sudah meninggalkan dunia. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan suara, dan begitu juga dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut terdengar dengan suara dan terdiri dari huruf-huruf sebagaimana itu adalah keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah. Dan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut terdengar. Allah Subhanahu wa taala memanggil dan mengatakan, mana orang-orang yang di dunia saling mencintai, saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini aku akan berikan kepada mereka naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut didengar oleh semua manusia, dari manusia yang pertama yaitu Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir meninggalkan dunia ini. Didengarkan oleh malaikat, didengarkan oleh jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala memanggil, mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaran-Ku. Maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka naungan. Dan telah ditafsirkan maksud dari naungan tersebut adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala yang dengannya orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan bernaung di hari kiamat. Yang mana pada hari itu matahari hanya 1 mil jaraknya dengan manusia. Maka di saat itulah Anda akan mendapatkan naungan di bawah naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia Anda telah bernaung dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. ولما كانت المحبة في الله عز وجل أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نور يفيض على القلوب لينتشر ويغطي كل المسلمين والمسلمات فيما بينهم، فإن هذا النور الذي لا يعرف الحدود السياسية ولا يعرف الحدود الجغرافية، فينتشر حب المسلم لأخيه المسلم إلى أقاصي الأرض مشارقا ومغاربا. نور ينتشر ليغطي كل إخوانك المسلمين فتحبهم وإن لم ترهم، فتحبهم وإن لم تعرفهم بأسمائهم ولا أنسابهم. نور لا يقطعه نسب، اختلاف في الأنساب ولا اختلاف في البلدان ولا في اللغات ولا في الأجناس، فإن الله عز وجل يثيبك يوم القيامة نورا آخر بسبب هذا النور الذي أعطاك في الدنيا. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai cahaya, yang mana yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal perbedaan kelompok atau tidak mengenal batas-batasan seperti tempat dan yang lainnya. Maka kecintaan seorang muslim tersebar, kecintaan seorang muslim tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka seorang akan mencintai saudaranya walaupun dia tidak mengenalnya. Inilah cahaya yang tidak akan padam dan tidak akan putus karena perbedaan nasab atau perbedaan bahasa ataupun karena perbedaan jenis. Maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya yang lain sebagai balasan dari apa yang pernah dilakukan di dunia. فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون حسنه الترمذي والألباني رحمهم الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجى بجمنا يثبتكن على إمام الترمذي dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, maka mereka nanti akan mendapatkan tempat di mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mereka itu menjadi kebanggaan para nabi-nabi, dan begitu juga menjadi kebanggaan orang-orang siddiq, dan begitu juga para syuhada, dan begitu juga orang-orang saleh, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan begitu juga Syekh Albani rahimahullah taala. Wa hadhihi al-muhabbah al-islamiyyah ayyuha al-ikhwah al-kiram laysat mujarrad da'wa tad'iha wala umniyatan tatamannaha walakin laha haqiqatan ولها حقوق ولوازم، فيجب عليك إذا ما كنت صادقا في حبك لأخيك المسلم ألا تظلمه ولا تخذله إذا محتاج إليه ولا تسلمه لعدوك وعدوه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني ما يتعدى عليه، ولا يسلمه، أي لا يسلمه إلى عدوه ويسكت، ولا يخذله، أي لا يترك نصرته في وهو محتاج إلى نصرته. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أنت إذا قمت بحاجة أخيك المسلم وأعنته فيها ونصرته على من ظلمه وأعنته على من آذاه، الله عز وجل بنفسه لا يرسل لك ملائكة تقضي حاجته، ولا يرسل لك أحدا يقضي بالنيابة عنه حاجته، لكن الله بنفسه يتولى قضاء حوائجك الدينية والدنيوية. Nah, kecintaan yang diikat dengan tali Islam bukanlah sekedar kemampuan atau bukanlah sekedar angan-angan, akan tetapi kecintaan ini memiliki wujud dan hakikat, dan kecintaan ini memiliki hak-hak dan keharusan-keharusan yang wajib bagi seorang muslim jika jujur di dalam mencintai saudaranya untuk tidak menggolongi saudaranya yang lain, dan tidak membiarkan dia sendiri apabila dia memerlukan pertolongan, dan tidak membiarkan saudaranya tersebut atau menyerahkan saudaranya tersebut kepada musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim, dia tidak menggoliminya, dia tidak menggoliminya, artinya dia tidak mencelakainya, dan begitu juga tidak menyerahkannya kepada musuh, dan tidak membiarkannya sendiri ketika dia membutuhkan pertolongan. Dan barang siapa yang menolong keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi keperluannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan dengan mengirim malaikat ataupun seorang untuk memenuhi hajatnya, akan tetapi dia Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya akan memenuhi hajat orang tersebut apabila menolong saudaranya, baik itu kebutuhan yang berkaitan dengan diri maupun perkara ataupun yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawiya. Wa la shakka annakum qad sami'tum wa ra'aytum كثيرا من إخوانكم المسلمين ممن نزلت بهم النكبات وتوالت عليهم المصائب العظيمات، سواء في بلاد الشام أو في غيرها من بلاد الإسلام مما يحزن قلب المسلم على أخيه المسلم، ومما يدفع المؤمن أن يجتهد في إعانة إخوانه وعدم خذلانهم بما يسهل الله عز وجل به، سواء بماله أو بعلاجه أو بعلمه أو بدعائه بظهر الغيب، وذلك أضعف الإيمان، بتألمه وإبغاضه لهذا الظلم الذي وقع على المسلمين المظلومين يحصل تحقيق للمحبة في الله سبحانه وتعالى. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya banyak dari saudara-saudara kita yang agama dengan kita, mereka adalah muslimun, mereka ditimpa oleh berbagai bentuk cobaan, berbagai bentuk kesulitan dan musibah, baik itu saudara-saudara kita yang berada di negeri Syam ataupun saudara-saudara kita yang berada di tempat yang lain. Tentu apa yang menimpa mereka dari musibah, kesulitan, membuat hati setiap muslim sedih atas pendirian saudaranya. Dan itulah akan mendorong seorang muslim untuk berusaha keras memberikan apa yang dia bisa berikan, baik itu dengan harta ataupun dengan obat ataupun dengan ilmu atau dengan hal-hal yang lain atau dengan doa. Dan itu adalah lemah-lemah iman. Hendaknya seorang muslim membenci kezaliman yang dilakukan oleh orang zalim terhadap saudara-saudaranya yang seiman dan seagama dengannya. Dan apabila itu kita rasakan, artinya kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita, maka telah terwujud dalam diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qama al-ulama والمشائخ وطلاب العلم بالتنبيه على وجوب إعانة إخوانهم ونصرتهم بما يتيسر ويؤذن لهم فيه في مشارق الأرض ومغاربها، في جزيرة العرب، في المملكة السعودية أو في الإمارات العربية أو في دولة قطر أو الكويت أو ليبيا أو مصر أو تونس أو ماليزيا أو أندونيسيا أو في عند جالية المسلمين في أوروبا أو في أمريكا الشمالية أو الجنوبية، كلهم فزعوا لإخوانهم بالعون والنصرة والتأييد بما يسهل الله سبحانه وتعالى به. فلا تفتك القافلة قافلة الخير، فلا تفتك قافلة تحقيق المحبة في الله عز وجل بما يسهل الله سبحانه وتعالى به نصرة أهل التوحيد وأهل السنة والجماعة الذين ظلمهم وتعدى عليهم النصيرية الباطنية المشركون ومن أعانهم من الروافض وغيرهم على سفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وتهجيرهم من ديارهم وظلمهم والعدوان عليهم. Dan beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan bahwasanya para ulama dan begitu juga masyayikh dan para thullabul ilm telah memberikan arahan dan mengingatkan setiap kaum muslimin akan wajibnya membantu saudara-saudara kita yang muslim dimanapun tempat mereka, baik berada di daerah timur maupun berada di barat, baik itu ulama-ulama para ulama yang ada di negeri Arab atau Emirat atau di negeri Qatar atau Libya ataupun Tunis atau di Malaysia ataupun di Indonesia. Adapun perkumpulan-perkumpulan muslim yang ada di Amerika ataupun di Eropa, semua mereka telah mengingatkan untuk pentingnya membantu saudara-saudara kita. Maka jangan sampai, saudaraku yang beriman, jangan sampai kita tertinggal kafilah yang mewujudkan, atau jangan sampai kita tertinggal oleh rombongan-rombongan yang membawa kebaikan, yang itu merupakan bagian dari perwujudan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bantu saudara-saudara kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Mari kita bantu saudara-saudara kita ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah yang dizalimi oleh orang yang zalim, nusairiyah al-batiniyah, yang mereka adalah orang-orang musyrikin keluar dari agama Islam, yang dibantu oleh orang-orang rafidah dan orang-orang yang membantu mereka. Mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mereka menzalimi kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. وقد بلغني أن الحكومة الأندونيسية جزاها الله خيرا ووفقها لما فيه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقيام بنصرة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح، أنها أذنت لكم بأن تجاهدوا بأموالكم وأن تنصروا إخوانكم بالمال والمتاع ونحوه، فجزاها الله خيرا على هذا الصنيع المبارك، وفسر في الخيرين الأفاضل الذين يقومون بمثل هذا الخير العظيم. وأما الجهاد بالنفس فإننا كما علمنا الله ورسوله وكما علمنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نخضع لأمر الله ورسوله، قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا يجوز للإنسان أن يخرج ليقاتل بنفسه إلا إذا أذن له من جهة سلطانه المسلم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا كان السلطان المسلم أذن للمسلم بأن يذهب ويقاتل بنفسه وبدنه فلا بأس أن يذهب، وله أجر عظيم وثواب جزيل، والله لا يضيع أجر المحسنين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Adapun jihad dengan jiwa atau dengan berangkat langsung memerangi kezaliman di daerah-daerah di mana kaum muslimin dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga para sahabat mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada pemerintah. Maka seorang apabila ingin berjihad dengan dirinya, dengan nyawanya, maka hendaknya dia mendapatkan izin dari pemerintah, hendaknya dia taat terhadap apa yang menjadi keputusan pemerintah. Adapun apabila pemerintah mengizinkan untuk datang dan berjihad langsung, maka itu adalah suatu hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi seorang muslim. Dan tadi beliau mengatakan bahwasanya beliau telah mendengarkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengizinkan masyarakatnya untuk berjihad menolong saudara-saudara yang terzalimi, akan tetapi dengan harta, dengan apa yang mereka miliki dari harta. Maka kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah, dan bisa menolong agama Allah, bisa menolong Al-Qur'an, dan bisa menolong Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran nashkuru lakum hudurakum wa husna insafikum وصبركم على الاستفادة والتعلم وسماع ذكر الله. ثم الشكر موصول للإخوة القائمين على هذا الاجتماع المبارك، بارك الله في جهودهم وفي أعمالهم، ولإخواننا في معهد العلوم شكر مخصوص على احتفائه بهذا المجتمع أو هذا الاجتماع الطيب المبارك، وشكر مني خاص لكم رجالا ونساء، ولأخينا الشيخ أبي سيرين من ترجم لنا هذه الكلمة وكان سببا في وصولها لكم ولأناس آخرين، خير الشكر والجزاء، وجزاكم الله كل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dan Syekh Hafizahullah Ta'ala menutup muhadarah ini dengan menyampaikan rasa terima kasih beliau kepada hadirin atas sikap antum yang baik di dalam mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian kesabaran antum dalam mendengarkan zikrullah, dan begitu juga ucapan terima kasih disampaikan oleh beliau kepada para ikhwah yang telah mengadakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah apa yang telah mereka usahakan. Dan begitu juga ucapan terima kasih beliau sampaikan kepada Ma'hadul Ulum, dan begitu juga kata beliau rasa terima kasih beliau sampaikan secara khusus kepada para ikhwan dan akhwat yang telah hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat serta salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.